Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam pembahasan al-murur baina yadayil musalli, berkaitan dengan lewat di depan orang yang sholat. Dan pada malam hari ini pembahasan kita adalah hadis ke-105. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala aqbaltu raqiban ala himarin atanin wa ana yawma idhin qad nazahtul ihtilama wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nasi bi Mina ila ghairi jidarin famarartu baina ba'di as-saffi fanazzaltu wa arsaltu al-atana tarta'u wa dakhaltu fi as-saffi falam yunkir dhalika alayya ahadun. Bad Abdullah ibn Abbas, semoga Allah meridai keduanya, ia menuturkan, saya datang dengan mengendarai betina dan saya pada saat itu umurnya mendekati umur, dan Rasulullah SAW pada saat itu salat atau memimpin salat ya, di Mina dengan menghadap tidak ke tembok. Kemudian saya lewat di antara sebagian saf, kemudian saya turun dan melepaskan himar tersebut untuk mencari rerumputan. Kemudian saya masuk ke dalam saf dan tidak ada seorang pun yang mengingkari apa yang saya lakukan. Dan hadis ini sahabat Abdullah ibn Abbas, semoga Allah meridainya, menceritakan satu peristiwa, yaitu ketika Nabi SAW berada di Mina pada pelaksanaan Haji Wada atau haji yang terakhir. Nah, saat itu sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma datang dengan mengendarai seekor keledai betina. Dan dia berjalan di antara saf. Pada saat itu Nabi SAW sedang sholat berjamaah dengan para sahabatnya. Kemudian setelah itu beliau itu turun dan melepaskan atau meninggalkan himarnya di mana ia mencari makanan atau rerumputan. Setelah itu beliau masuk ke dalam saf untuk melaksanakan sholat berjamaah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma pun menceritakan tentang bahwasannya pada saat itu umurnya itu qaribul buluq, jadi hampir mendekati usia baligh. Ya. Kenapa? Umur ketika seandainya seseorang itu melakukan satu perbuatan kemungkaran, maka dia akan diingkari. Nah, seandainya sahabat Abdullah bin Abbas ini melakukan kemungkaran pada saat itu yang bisa merusak sholat para sahabat, tetapi pada saat itu tidak ada seseorang pun yang mengingkari, baik itu Nabi SAW ataupun para sahabatnya. Hadis ini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah anna murural himari baina yadayil musalli la yanqusu salatahu wa la yaqta'uha. Lewat dengan menggunakan himar ataupun keledai di depan orang yang salat itu tidak mengurangi ataupun tidak membatalkan atau memutuskan sholatnya tersebut. Kalau nanti ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama berkaitan dengan masalah ini pada hadis yang berikutnya. Kemudian yang kedua, bahwasannya anna Abdullah ibnu Abbasin hina tuwfiya Nabi SAW kana qad balagha aw qaraba al-bulugh. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika Nabi SAW itu wafat, maka umurnya itu ya sudah mencapai usia balig atau mendekati usia balig. Ya. Karena peristiwa ini terjadi pada haji wada, yaitu haji yang terakhir dilakukan oleh Nabi SAW, dan itu kira-kira 80 hari sebelum wafatnya Nabi SAW. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, anna iqraran Nabi SAW min sunnatihi li'annahu la yaqirru ahadan ala batilin. Nabi SAW ketika itu tidak mengingkari, tetapi mendiamkannya. Nah, mendiamkan ini termasuk di dalam sunnah Nabi SAW. Artinya, seandainya orang itu lewat ya di saf ya makmum, maka itu tidak termasuk di dalam perbuatan kemungkaran yang harus diingkari. Dan itu pun tidak menyebabkan solat orang makmum itu menjadi berkurang atau tidak sempurna ataupun terputus atau tidak sah seperti itu. Ini termasuk di dalam ya sunnah Nabi SAW karena Nabi SAW itu mendiamkannya, ya artinya menyetujui perbuatan tersebut dan itu tidak termasuk di dalam kemungkaran. Karena seandainya itu termasuk dalam kemungkaran, ya maka apa? Tentu Nabi SAW akan mengingkarinya. Dan SAW tidak menyetujui jika yang melakukan kemungkaran ataupun kebatilan seperti itu. Nah, dan ya tidak diingkarinya perbuatan sahabat Abdullah ibnu Abbas r.a. itu menunjukkan dua hal. Yang pertama adalah sihhatus shalah. Jadi salatnya makmum itu sah. Yang kedua adalah adamu ityanihi bima yunkaru alaihi. Artinya apa? Sahabat Abdullah ibn Abbas tidak melakukan satu perbuatan kemungkaran. Artinya itu yang harus diingkari. Ya. Nah, kemudian yang keempat, ya, istadalla bil hadis ala anna sutral imam sutratal imam hiya sutratul lil ma'mum. وقد أنون له الإمام البخاري بقوله باب سترة الإمام سترة من من خلفه. Dari hadis ini pun diambil kesimpulan bahwasannya sutrahnya imam itu sudah menjadi sutrahnya makmum, karena solat berjamaah itu dianggap sebagai satu kesatuan. Nah, sehingga apa, pembatas atau sutrah itu cukup berada di depan imam, dan itu sudah termasuk sutrahnya atau pembatasnya makmum. Nah, sehingga Al-Imam Al-Bukhari ya beliau itu membuat satu judul di dalam sahihnya, yaitu berkaitan dengan bab sutratun man khalfahu. Jadi sutrahnya imam itu adalah sutrah orang-orang yang salat di belakangnya. Nah, siapa? Ya, dengan ini bisa disimpulkan bahwasanya seandainya kita itu lewat ya di depan makmum, maka hal itu tidak termasuk dalam perbuatan mungkar dan itu pun tidak membatalkan sholatnya makmum ketika itu. Kita berpindah kepada hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-106. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu anamu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rijlaya fi qiblatihi فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ وَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِحُ. Aisyah radhiyallahu anha, ia menuturkan, ketika saya tidur di depan Nabi SAW yang sedang melaksanakan salat, kakiku itu menghalangi beliau ketika apa, kakinya itu berada di kiblatnya Nabi SAW. Jika Rasulullah SAW itu hendak sujud, maka dia itu memijit, ya, memijit kakiku, kemudian aku itu menarik kedua kakiku. Ketika ia berdiri, maka aku pun menjulurkan kakinya, kedua kakiku kembali. Saat itu rumah-rumah itu tidak ada masabih, tidak ada penerangan, tidak ada lampu seperti sekarang. Ya, artinya apa? Ketika itu Rasulullah SAW itu sholat dalam keadaan apa? Gelap seperti itu. Hadis ini diceritakan bahwasannya Aisyah radhiyallahu anha, ya, ketika ada orang yang menyampaikan hadis tentang terputusnya sholat seseorang, atau ya terputusnya sholat seseorang karena dilewati oleh himar atau keledai ataupun anjing ataupun seorang wanita, maka hal itu diingkari olehnya. Ketika itu dia menceritakan kisah yang dialaminya sendiri, di mana saya tidur ya di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ketika itu rumahnya itu sangat sangat sempit, di mana ketika itu kedua kakinya itu apa menghalangi ya kiblatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lama Nabi sallam itu berdiri dalam salat tahajudnya, ya Aisyah itu tetap menjulurkan kakinya. Tetapi ketika Rasulullah itu hendak sujud, kemudian Rasulullah sallam itu memijitnya, kemudian barulah dia itu menarik kedua kakinya supaya apa ada tempat untuk Nabi sallam untuk bersujud. Seperti itu. Kemudian apa? Walau kuntu arahu idza sajada. Ya. Seandainya saya itu melihat Rasulullah SAW itu ketika hendak sujud, laqabattuhuma bila ghamazin minhu. Maka apa? Saya ini akan apa? Akan menarik kedua kaki saya tanpa harus dipijit oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya apa? Saya ini melihat Nabi sallam itu hendak sujud. Ya. Nah, akan tetapi apa? Di dalam rumah-rumah kami ketika itu tidak ada penerangan, tidak ada lampu. Kemudian apa? Ya apa al-muallif atau asy-syarih mengatakan fa kaifa taqranuna ma'asyaran nisa ma'al hamir wal kilab. Jadi bagaimana seorang wanita itu disandingkan dengan seekor keledai ataupun dengan seekor anjing ketika dalam masalah fiqat is-shalah, terputusnya salat seseorang. Apa? Ya, hal ini adalah kisah yang dialami sendiri oleh Aisyah radhiyallahu anha. Karena nanti ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan, dan ini menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, apakah salat seseorang itu terputus seandainya di depannya itu dilewati oleh seekor anjing hitam atau seekor himar atau seekor apa seorang wanita, bukan seekor seperti itu. Begitu. Artinya apa? Aisyah radhiyallahu anha sendiri mengingkari ya hadis tentang hal tersebut. Artinya bagaimana seorang wanita kok disandingkan dengan apa? Seekor himar atau seekor keledai. Akan memutuskan sholatnya seseorang. Ya. Hadis ini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah jawazul i'tirad an-na'im baina yadayil musalli idza kana bihajatin qadiqil makan. Ya. Bolehnya orang yang tidur itu menghalangi ya. Mengapa di depan orang yang salat? Kalau itu memang dibutuhkan. Seperti apa? Sempitnya tempat. Memang tidak ada lagi tempat untuk sholat, kemudian di situ ada orang yang tidur, ya sudah, ya dengan paksa apa, ya orang yang tidur itu menghalangi ya tempat sujudnya orang yang sholat seperti itu. Kemudian yang kedua, anna i'tirad al-mar'ah amam al-musalli la yaqta'u as-salah wa la yanqusuha. Kalau seseorang wanita itu menghalangi tempat sujudnya orang yang sholat atau dia itu berada di depan orang yang sholat, maka apa sholatnya itu tidak terputus dan tidak mengurangi kesempurnaan sholat tersebut. Yang ketiga, anna mashal mar'ah walau bila ha'ilin la yanqudul wudu. Yang menyentuh wanita walaupun tanpa tanpa hijab, ya, tanpa penghalang, itu tidak membatalkan wudu. Nabi SAW ketika itu memencet atau memijat, ya, kedua kaki Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan gelap. Ya. Nah, hal ini tidak diketahui apakah Nabi SAW itu ketika memegang kaki Aisyah itu dia itu menggunakan penghalang ataukah tidak. Seperti itu. Ya, menyentuh wanita, ya, itu dengan penghalang atau tanpa penghalang itu tidak membatalkan tidak membatalkan wudu. Berbeda dengan dalam mazhab Syafi'iyah. Dalam mazhab Syafi'iyah itu, ya, menyentuh wanita itu termasuk membatalkan wudu. Ya, diambil dari surat Al-Maidah disebutkan aula mastumun nisa, atau kalian itu menyentuh wanita. Tuh di sini, ya, pengertian yang benar adalah menyentuh dalam arti kiasan, yaitu berhubungan atau berjima, bukan menyentuh antara kulit dengan kulit seperti itu. Ini Ya, menyentuh wanita itu tidak membatalkan wudu seseorang. Akan tetapi para ulama memberikan satu kondisi, yaitu bi alla yakuna li syahwatin. Tetapi ketika menyentuh itu tidak ada syahwat seperti itu, ya. Tidak ada syahwat itu. Ya, kalau misalkan menyentuh itu ada syahwat, ya, itu bisa jadi membatalkan wudu. Tetapi yang membatalkan wudunya itu bukan menyentuhnya, tetapi akibat daripada menyentuhnya. Kalau sedang tegangannya tinggi. Kalau tegangan tinggi ketika disentuh itu kan langsung konslet gitu, ya. Nah, jadi sebetulnya itu akibatnya, ya. Bukan artinya menyentuh itu menjadi sebab, ya. Nah, kalau kita lihat banyak hal-hal yang dipersisikan oleh para ulama tentang hal yang membatalkan wudu, tetapi itu bukan pembatal wudu secara langsung, tetapi itu menjadi sebab. Misalkan tidur. Apakah tidur itu membatalkan wudu ataukah tidak? Para ulama itu membahas dengan secara panjang lebar, ya, dengan menyebutkan beberapa kondisi. Kalau dia itu duduk, maka itu tidak membatalkan wudunya. Berbeda kalau tidurnya itu berbaring. Ya, kenapa? Karena kalau berbaring dengan duduk itu berbeda seperti itu. Ya. Nah, tapi yang paling menarik adalah bahwasannya tidur itu adalah salah satu kondisi di mana dimungkinkan seseorang itu mengeluarkan angin, sehingga hal itu yang bisa membatalkan salat, membatalkan wudunya. Seorang ulama ketika dia itu salat, kemudian untuk menunggu salat berikutnya dia itu tidur, memerintahkan muridnya itu untuk berjaga-jaga. Jadi dia tidur, dia jaga-jaga. Setelah dia bangun, muridnya ditanya, tadi saya kentut atau enggak gitu. Kalau jawabannya iya berarti dia harus wudu, kalau jawabannya tidak berarti dia tidak harus wudu tetapi langsung melakukan salat seperti itu. Nah, tidur itu dimungkinkan keluarnya sesuatu dari dubur seperti itu. Ya. Kemudian yang keempat adalah makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahluhu alaihi min diqil hayah rakhbatan fi ma indallah wa zuhdan fi hadhihi alhayah alfaniyah. Sallallahu alaihi wasallam itu kehidupannya dengan keluarganya itu kehidupan yang diqil hayah, kehidupan yang serba tas, sempit seperti itu. Ya. Bahkan hadis lain disebutkan dalam satu kondisi ketika Nabi SAW itu datang ke rumah, kemudian bertanya kepada Aisyah, hari ini ada sesuatu yang bisa untuk dimakan. Begitu. Beda. Bu, sekarang masa apa? Nah, begitu. Tapi nah, coba bertanya itu, apakah hari ini ada yang bisa untuk kita makan? Sepanjang hidup kita ya, insya Allah kita pasti tiap hari itu makan seperti itu. Itu apa? Nabi SAW mengatakan apa? Kalau begitu, ya, ketika Aisyah mengatakan, oh hari ini tidak ada apa? Ada yang bisa untuk dimakan. Kemudian Nabi mengatakan, kalau begitu saya berpuasa. Kita ya belum sak, nah, nendang meja apa seperti itu. Ya biasa kalau kondisi lapar itu sudah kesadarannya hilang seperti itu. Ya sehingga emosinya mudah tersulut seperti itu. Nah apa? Ya ini menunjukkan bagaimana kehidupan ya Nabi SAW dan keluarganya itu dalam kehidupan yang serba terbatas. Tapi apa? Itu dilakukan atau itu kondisi karena apa? Rahbatan fima indallah. Karena mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak mampu, ya sebetulnya mampu untuk ya. Tetapi apa? Lebih memilih untuk hidup apa? Sederhana. Kenapa? Karena mengharapkan pahala yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua adalah sebagai bentuk zuhud terhadap kehidupan dunia yang sementara. Jadi zuhud seperti itu. Nah, karena ya memang tidak mampu gitu kan. Ya. Nah, begitu. Tapi Nabi Sallallahu itu mampu. Mampu untuk kaya tetapi apa? Lebih memilih untuk apa? Ya, hidup sederhana. Kenapa? Karena mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala dan juga zuhud. Ya. Nah, kemudian yang kelima adalah jawazu misli hadhil harakah fi shalah wa annaha la tukhillu biha. Jadi bolehnya bergerak di dalam salat ya seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dengan cara apa? Ya memijit kaki Aisyah dan itu tidak mengurangi kesempurnaan salatnya. Kenapa? Karena hal itu dilakukan untuk kemaslahatan salat itu sendiri. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, para ulama berbeda pendapat tentang apakah ketika wanita ataupun seekor keledai ataupun seekor anjing hitam melewati di depan orang yang sholat itu, apakah sholatnya itu terputus ataukah tidak? Imam yang tiga ya, berpendapat bahwasanya sholatnya itu tidak terputus. Nah, mereka mentakwilkan hadis Abu Dzar yang terdapat di dalam Sahih Muslim di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yaqta'u salatar rajulil muslim idza lam yakun baina yadayhi mislu mu'akhkharatur rahl al mar'ah wal himar wa kalbul aswad. Jadi putusnya salat seseorang muslim jika di hadapannya itu tidak ada sutrah pembatas seperti ya apa namanya pelana tunggangan, yaitu dengan lewatnya seorang wanita, kemudian keledai ataupun anjing hitam. Yang tiga mentakwilkan kata terputus di sini artinya sholatnya tidak sempurna. Kenapa? Karena kalau lewat keledai, lewat anjing hitam atau lewat wanita itu akan mengganggu konsentrasi sholatnya. Sholatnya tidak terputus tetapi apa? Sholatnya tidak sempurna. Pun Imam Ahmad ya di dalam salah satu apa di dalam riwayat yang datang darinya dan ini masyhur di dalam mazhab Imam Ahmad bahwasanya hal itu tidak memutuskan sholat kecuali anjing hitam yang lewat. Kenapa? Karena kalau himar yang lewat ini terbantahkan dengan hadis Abdullah Ibn Abbas yang tadi. Ketika beliau apa naik di atas himar kemudian melewati apa orang yang sholat. Kemudian adapun wanita ini terbantahkan dengan hadis yang berikutnya tadi. Ketika Aisyah itu menghalangi tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Tetapi kalau anjing hitam maka apa tidak ada ya apa namanya dalil yang menyebutkan tentang hal-hal tersebut. Nah sehingga apa? Ya, pendapat Imam Ahmad Ibn Hanbal bahwasannya ya, itu semua tidak memutuskan sholat kecuali kalau yang lewat itu adalah anjing yang berwarna hitam. Dan riwayat yang kedua dari Imam Ahmad adalah berkaitan dengan bahwasannya, ya, kalau ketiga hal itu lewat maka itu bisa memutuskan sholat. Dan pendapat ini dipegangi oleh Ibnu Hazm dan juga dipilih oleh Syekh Taqiyuddin, dan ia berkata bahwasanya ini adalah mazhab Imam Ahmad. Hadis yang disebutkan yaitu hadis Abi Dzar adalah apa? Ketika Abu Dzar Al-Ghifari itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa kok kalau anjing warna hitam lewat di depan orang yang salat itu bisa memutuskan salatnya?" Katakan, "Ya Rasulullah, mabalal kalbul aswad minal ahmar minal asfar." Kenapa kok anjing hitam bukan anjing merah ataupun anjing yang berwarna kuning? Kemudian apa? Rasulullah sallallahu mengatakan, "Al-kalbul aswad syaitanun." Maka apa? Anjing berwarna hitam itu adalah apa? Adalah setan. Jadi hikmah kenapa anjing yang berwarna hitam itu kalau melewati orang yang salat itu akan memutuskan salatnya seseorang. Karena anjing yang berwarna hitam itu adalah syaitan, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini mungkin dua hadis yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini, dan ini pun mengakhiri pembahasan kita di dalam bab al-murur bainal yadain musalli, ya, artinya lewat di hadapan orang yang salat. Dan insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita akan membahas tentang beberapa bab, yaitu kaitannya dengan masalah tahiyatul masjid dan lain sebagainya. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin.